Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat santimat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca syarah al-usul min ilmi usul karya Syekh Sa'ad Ats-Tsatsri hafizallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wastilahan ma'amar bi syari'u ala wajil ilzami. Wajib secara istilah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh pemilik syariat dalam bentuk harus. Kasalawatil khamsi, semacam salat lima waktu. Maka karena kita katakan apa yang diperintahkan oleh syariat, maka tidak termasuk wajib, muharam, makruh dan mubah. Karena kita katakan ala wajil ilzam dalam bentuk keharusan, maka tidak termasuk wajib al-mandubu. Wal wajibu yuthabu fa'iluhu imtithala. Dan satu hal yang wajib itu diberi pahala pelakunya jika imtithalan melakukannya karena ketaatan. Wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban berhak mendapatkan hukuman. Penjelasan saya saat Ats-Tsatsri, kanal aula yang lebih baik bagi penulis adalah ayu arifa al-wujuba, mendefinisikan al-wujub bukan mendefinisikan wajib. Sehingga beliau akan mengatakan amru syari'i, perintah pemilik syariat. Akan tapi dikarenakan musannif itu berjalan di atas metode ahli fikih, maka beliau mendefinisikan wajib dan mendefinisikannya dengan ma'amar bi syari'u, apa yang diperintahkan oleh syariat. Fal'an, maka sekarang huwa la yasifu, musannif tidaklah mensifati khitabu syari', namun mensifati dampak dan pengaruh dari khitabu syari' alladhi wa mathalan, yang contohnya adalah salat misalnya. Maka salat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk ilzam. Lakin akan tetap yang lebih baik bihi bagi musannif, karena ini buku usul fikih mengikuti metode usuliyin, sehingga akan mengatakan al-wujub definisinya adalah amru syari'i ala wajhil ilzami. Ini perintah syariat, perintah pemilik syariat yang bentuknya adalah al-ilzam, sebuah keharusan. Yang dimaksud ilzam, laisa fihi khiyarah, tidak ada pilihan lain bagi seorang hamba. Contohnya salat lima waktu. Ingat, contohnya harus salat lima waktu. Jangan dikatakan contohnya salat saja. Harus ada salat lima waktu. Karena sunnah duhur termasuk salat, dan dia hukumnya mandubah dan tidak wajib. Salat tasbih ada termasuk sholat, namun menurut penulis sesaat tadi dia adalah sholat yang bid'ah. Dan tentang bid'ahnya sholat tasbih ataukah masyru', satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menilainya hadisnya dhaif, sehingga amal tersebut adalah bid'ah, semacam Ibn Taimiyah, kemudian diikuti oleh Ibn Utsaimin dan yang lainnya, termasuk Syekh Sa'ad Ats-Tsatsri. Ada yang berpendapat bahasa salat tasbih itu hadisnya kuat, hadisnya sahih bahkan menurut Al-Albani, dan salat tasbih adalah satu hal yang masyru', disyariatkan sebagaimana pendapat atau sebagaimana madhab Syafi'iyah. Syafi'iyah itu madhabnya dalam masalahnya adalah masyru' salat tasbih. Fa'idha aradna al-mithal, maka jika kita ingin menyampaikan contoh, haruslah contoh yang pas. Karena nurid anna ta'allam, kita ingin belajar dalam kajian usul fikih atiqah, kejelian dalam diksi, maka kita gunakan setiap lafad pada tempatnya. Maka di antara manfaat penting orang belajar usul fikih dan fikih adalah kejelian diksi, pasnya kata yang dipilih. Karena itu satu hal yang diajarkan untuk ketat. Ini pelajaran untuk ketat dalam masalah ini kita jumpai di usul fikih, demikian juga di kajian fikih. Contoh yang lain dari hal yang wajib adalah siam Ramadan, karena Allah Ta'ala berfirman, siapa yang yang hadir, yang tidak berpergian dari di antara kalian asyahra di bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib baginya puasa. Maka puasa Ramadan adalah contoh amal yang wajib. Ini firman Allah falyasumhu, ini contoh wujub. Contoh yang ketiga, berhaji ke rumah Allah bagi siapa yang mampu perjalanan ke sana untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Tambahkan, perhatikan harus ada kata-kata untuk pertama kalinya. Karena jika haji itu kali yang kedua, maka haji kali kedua adalah sunnah. Ma'amar bisyari yahuju al-muharram wal-makruh. Karena wajib itu satu hal yang diperintahkan oleh syariat, maka tidak termasuk wajib muharram, makruh dan mubah. Karena muharram dan makruh dilarang oleh syariat, sedangkan mubah itu diberi pilihan oleh syariat. Ala wajil ilzam berarti tidaklah termasuk di dalamnya al-mandub, li'annahu la ilzama fihi, karena tidak ada keharusan untuk melakukan yang mandub. Kemudian tentang al-wajib yuthabu fa'ilu imtisala, ini adalah hukum atau dampak sesuatu itu wajib. Ya tetap karena dampak dari satu perbuatan itu hukumnya wajib, siapa yang melakukannya mendapatkan pahala. Akan tapi syarat untuk berhak mendapatkan pahala ada tiga. Syarat untuk berhak untuk mendapatkan pahala melakukan hal yang wajib ada tiga. Yang pertama imtithala, itu melaksanakannya karena ketaatan kepada Allah. Motivasinya adalah motivasi taat kepada Allah, bukan yang lain. Itlau fa'alahu, karena seandainya dia melakukannya, seandainya seorang itu melakukannya karena riya, karena pamer, ingin dilihat, tidak ada pahalanya, bahkan ada dosanya. Kemudian dilakukan dengan niat. Kalau kebetulan, berarti tanpa niat, maka la yusabu, tidak ada pahalanya. Yang ketiga, dilakukan ala wifqi hadyin nabi, mencocoki tuntunan Nabi, fi tariqatihi wa fi asli fi'lihi wa fi zamanihi wa fi makanihi. Mencocoki Nabi dalam empat hal, dalam tariqatihi, dalam tata caranya, fi asal fi'lihi, dalam asal pensyariatannya, fi zamanihi wa fi makanihi, tentang waktu pelaksanaannya dan tempat pelaksanaannya. Atau kalau yang lebih detail, Ibnu Utsaimin menjelaskan wajib mencocoki Nabi dalam enam hal. Wajib mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam enam hal. Pertama dalam yang disebutkan di sini, yang sudah disebutkan di sini, ada waktu, kemudian tempat dan tata cara, jenis ibadah, kemudian kadar ibadah termasuk di dalamnya bilangan, dan dalam masalah sebab. Sebab itu menjadi sebab untuk dilakukannya satu amal ibadah tertentu, maka mengikuti sebab yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian berhak mendapatkan hukuman jika ditinggalkan. Maka orang yang meninggalkan sholat fardu berhak untuk mendapatkan hukuman. Namun ada syarat untuk berhak mendapatkan hukuman. Yang pertama, orang yang melakukan hal yang haram atau meninggalkan yang fardu tadi mengetahui dan sengaja. Karena orang yang meninggalkan kewajiban karena lupa atau tidak sengaja atau tidak tahu, yang itu murni tidak tahu, maka tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan kewajiban tersebut mutlakan, betul-betul dia tinggalkan. Kenapa ada kata-kata mutlakan, betul-betul dia tinggalkan, 100% dia tinggalkan? Karena sebagian kewajiban itu wajib namun boleh milih, ada beberapa pilihan, alias tausiah, ada kelonggaran. Contohnya, sholat di awal waktu hukumnya wajib, namun seandainya orang meninggalkan sholat di awal waktu kemudian sholat setengah jam setelah itu, maka dia tidaklah dihukum karena meninggalkan sholat. Ini, meskipun boleh jadi dia berdosa karena tidak sholat berjamaah, karena dia tidaklah meninggalkan sholat tersebut mutlakan sama sekali. Contoh yang lain adalah kafarah sumpah. Maka kewajiban dalam kafar sumpah boleh milih, ngasih makan 10 orang miskin, ngasih pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Maka seandainya dia tinggalkan pertama kemudian milih yang kedua, dia tidaklah dihukum karena meninggalkan yang pertama. Karena meninggalkan yang pertama itu laisa tarkan mutlaqan, bukan 100% meninggalkan kewajiban membayar kafarah sumpah. Namun inama atabi badalin, namun dia memilih untuk mengambil ganti, diganti dengan yang lain. Haitsu ata, karena dia melakukan bi khoslatin ukhra, poin yang lain atau hal yang lain. Kemudian kembali ke matan, wa yusamma fardhon wa faridatan wa hatman wa laziman. Dan yusama, yang namanya wajib itu disebut juga fardu atau faridah, hatam sesuatu yang harus, lazim sesuatu yang harus. Penjelasannya, wajib itu terkadang dinamai oleh ulama fardhon, dinamai faridah, dinamai hatman, dinamai lazim. Maka jika terdapat ayu kalimatin min hadil kalimat, salah satu dari kata-kata di atas dalam buku para ulama fikih, fantabih, perhatikanlah, wa'lam dan ketailah, bahasanya yang dimaksudkan dengan kata tersebut adalah yang kita namai dengan wajib. Dan kami ingatkan di sini ada poin yang lain, yaitu ulama Hanafiyah mereka membedakan antara pengertian wajib dengan fardu. Wajib menurut Hanafi madalla alaihi dalilun dhanniyun, sesuatu yang dalil wajibnya, satu yang dalil wajibnya adalah dalil dhanni, yaitu hadis ahad. Sedangkan fardu sesuatu yang dalilnya adalah dalil qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Akan tapi apa dampak perbedaan ini menurut Hanafi? Apakah kemudian boleh meninggalkan yang wajib? Menurut mereka jawabannya tidak. Tidak boleh meninggalkan wajib, tidak pula meninggalkan fardu menurut para ulama mazhab Hanafi. Maka siapa yang meninggalkan fardu ataukah wajib secara sengaja dan dia tinggalkan mutlakan, betul-betul dia tinggalkan, berhak untuk mendapatkan hukuman. Akan tapi beda fardu dengan wajib menurut Hanafiyah adalah tentang mungkir, orang yang mengingkarinya. Maka orang yang mengingkari al-fardu menurut mereka, mereka kafirkan karena dia mengingkari sesuatu yang maktu'an bihi, sesuatu yang bisa dipastikan karena dalilnya Al-Quran dan hadis mutawatir. Lain hanya orang yang mengingkari yang sesuatu yang wajib menurut Hanafiyah. Itu beda buah dari perbedaan antara fardu dan wajib menurut mereka, menurut beliau-beliau. Namun menurut jumhur yang tidak membedakannya, bukan berarti kewajiban itu semuanya satu level. Ada kewajiban-kewajiban yang jika diingkari membatalkan iman. Itu poin yang selanjutnya disampaikan oleh Bansara. Apakah makna hal ini bahasanya jumhur menjadikan wujub itu satu level? Tentu jawabannya tidak. Jumhur tidaklah menjadikan kewajiban dalam satu level. Berbakti dengan orang tua hukumnya wajib, dan berbakti kepada ibu hukumnya wajib. Namun wa akadu berbakti itu lebih ditekankan untuk ibu. Demikian juga silaturahim itu wajib, berbakti kepada orang tua itu wajib, dan berbakti pada orang tua lebih ditekankan daripada, lebih wajib daripada silaturahim. Idan jika demikian dijumpai tafawut bertingkat-tingkat antara kewajiban, maka ini menunjukkan bahasanya wujub itu tidaklah dalam satu level. Kemudian di antara hal yang berkenaan dengan al-wajib adalah mengetahui redaksi yang menunjukkan kalau satu perbuatan itu wajib. Di antaranya menurut pensyarah adalah digunakannya kata-kata wajaba atau aujaba, semacam sabda Nabi tentang orang yang junub, faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya mandi. Yang kedua, hal yang akan, redaksi yang akan menghasilkan hukum wajib adalah adanya perintah. Contohnya tegakkan salat. Kata-kata aqimu adalah fi'il amr, dan al-amr yufidul wujubah, dan perintah itu menghasilkan hukum wajib. Yang ketiga, dengan bisratil fi'il mudhari', fi'il mudhari' didahului lam, yaitu lam amr. Contohnya firman Allah Ta'ala, waliyatawafu bil baitil atiq, wajib bagi mereka untuk tawaf mengelilingi rumah yang kuno, yaitu Ka'bah. Ini menunjukkan bahasanya tawaf hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, ada kata-kata kutiba, semacam tentang puasa, kutiba alaikumusiyam. Maka ini menunjukkan wajib. Yang lainnya adalah isim amr, isim amr semisal firman Allah Ta'ala, walilai ala nasi hijul bait, ya, ala nasi, yang jadi mahalu syahid ala nasi, wajib atas manusia berhaji ke Ka'bah. Yang lainnya adalah kalimat berita yang maknanya adalah perintah. Itulah kalimat berita, namun secara realita ternyata di dataran realitanya mungkin ayat takhallafa meleset, tidak sebagaimana yang diberitakan. Maka itu berarti berita, kalimat berita maknanya perintah. Contohnya beliau bawakan dua contoh. Wanita-wanita yang dicerai menunggu selama 3 qorin. Ini kalimat berita, berita dari Allah. Berita dari Allah, maka tentu akidah kita berita dari Allah tidak mungkin meleset. Itu untuk kalimat berita yang betul-betul kalimat berita datang dari Allah. Maka kalau ternyata di dataran kenyataannya bisa meleset, maka ini indikator bahwasanya itu adalah kalimat berita namun maknanya perintah. Ya, ini artinya wajib atas mereka wanita yang dicerai menunggu atau iddah 3 qorin, itu 3 haid. Namun kita jumpai sebagian wanita yang dicerai tidak menunggu, dia menikah sebelum berakhirnya masa iddah, dan itu terjadi. Itu terjadi, namun pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang batal dengan sepakat ulama. Namun apakah bisa terjadi? Bisa. Apakah real terjadi? Ada kasusnya. Padahal berita dari Allah tidak mungkin kadiban, tidak mungkin meleset. Fadalah, maka ini indikator yang menunjukkan bahasanya annahu la yuradu bi al-khabaru, ayat di atas bukanlah kalimat berita yang maknanya berita. Fanahmiluhu, maka kita maknai karena kondisi ini, kita maknai bahasanya itu amr, itu perintah. Maka di sini kita jumpai faedah tentang cara mengetahui al-khubar bimakna amr. Jadi ada faedah yang disampaikan oleh Bansara, yaitu indikatornya adalah kita lihat realitanya. Kalau realitanya manusia itu, berita tersebut itu bisa diselisihi oleh manusianya, artinya tidak mesti terwujud, maka ini berarti kalimat berita namun maknanya amar. Contoh yang lain, wa man takhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke tanah haram maka dia aman. Dan realitanya kita jumpai ada jamaah haji yang kecopetan, ada jamaah umroh yang kecopetan, bahkan kecopetannya di pelataran tawaf bahkan. Padahal ayatnya mengatakan wa man takhalahu dalam bentuk kalimat berita, siapa yang masuk ke tanah haram maka dia aman. Maka ini zahirnya sekilasnya adalah kalimat berita, akan tapi yang dimaksudkan adalah perintah. Sehingga seakan-akan Allah berfirman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram fa'amminuhu, maka berilah kepadanya rasa aman. Kemudian yang lainnya yang menunjukkan sesuatu yang wajib adalah kata-kata fardu. Contohnya firman Allah Ta'ala, suratun anzalnaha wa faradnaha, ai alzam tukum, aku wajibkan pada kalian, wa hatama alaikum, dan harus atas kalian. Atau wa kadzalika, demikian juga redaksi alzam tukum atau hatama alaikum dan kata-kata yang semisal. Dan hunaka, di sana ada kata-kata yang lain untuk wajib. Selain kata-kata wajib itu fardu, hatam, lazim, la yajuzu tarkuhu, itu semuanya artinya adalah wajib. Kembali ke matan. Al-mandub lughatan al-mad'u. Mandub dalam bahasa Arab artinya orang yang diundang. Secara istilah, apa yang diperintahkan oleh pemilik syariat namun tidak dalam bentuk harus. Contohnya salat rawatib. Maka kita katakan apa yang diperintahkan oleh syariat berarti tidak termasuk wajib, tidak termasuk mandub, muharram, makruh, dan mubah. Dan tidak dalam bentuk harus, maka berarti tidak termasuk mandub al-wajib. Wal mandubu, dan perkara yang mandub itu diberi pahala pelakunya jika dia melakukannya imtisalan karena taat, dan tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Mandub itu diberi nama juga dengan sebutan sunnah, masnun, mustahab, dan naflun atau nafilah. Penjelasannya, inilah macam yang kedua dari lima macam hukum taklifi. Dan yang lebih baik bagi penulis, karena ini kitab usul fikih, mengatakan an-nadab, supaya di atas jalan usuliyin. Dalam bahasa Arab, al-mandub artinya al-mada'u, yang dipanggil. Contohnya perkataan penyair, la yas'alun akhahum hinna yandubuhum, mereka tidaklah bertanya kepada saudara mereka ketika saudara itu memanggil mereka, fina ibati, ketika terjadi naibat, musibah atau permasalahan, alama qala burhana, atas apa yang dikatakan oleh sang saudara tadi, mereka tidak tanyakan dan mereka tidak mintai burhana, bukti. Maka ini kaidahnya, tentu ini kaidahnya orang yang fanatik. Kaidah orang yang fanatik, karena mentang-mentang itu saudara dan kawan, ketika mereka katakan saya dizalimi, mereka zalim, maka kawan-kawannya tidak tanya apa alasan bukti kamu dizalimi. Oh ya, kita balas dendam, kita tuntut, gitu. Tanpa tanya apa buktinya. Ini kaidah muta'asib, orang yang fanatik. Dan fanatik itu adalah dampak dari ikut-ikutan. Ta'asub itu at-taqlidu wa ziyadah. Taklid plus. Taklid plus itu ta'asub, itu fanatik. Tentu taklid itu ikut-ikutan tanpa tahu alasannya kenapa demikian. Yang jelas ya paketnya demikian. Ya, pokoknya seperti ini. Maka jika pokoknya seperti itu, maka itu taklid. Ketika taklid ini kemudian ditambah dengan mencela yang tidak seperti itu, nah itu namanya ta'asub. Itu namanya ta'asub. Ketika ditambah dengan qadah, dengan mencela yang lain. Kalau dia misalnya boleh jadi itu adalah ta'asub di sini, fanatik di sini, boleh jadi fanatik dengan satu pendapat dalam madhab, pendapat dengan guru, kelompok dan yang lainnya. Misalnya dengan madhab, maka kenapa kok kunut subuh rutin? Ya harus kunut subuh rutin. Apa alasannya? Ya pokoknya ya harus demikian. Maka ini taklid dan ini boleh jadi adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebagian orang dan dia tidak tercela dengan demikian. Tapi kalau kemudian ditambah dengan merendahkan yang lain, dengan merendahkan yang lain, mencela yang lain, nah ini ta'asub, ini tercela. Kalau enggak kunut subuh gimana? Wah, itu Wahabi itu, enggak kunut subuh itu. Nah, maka misalnya maka ini namanya ta'asub. Nah, kemudian secara istilah, ma'amar bisyari' la ala wajil ilzam. Maka mandub satu hal yang diperintahkan namun tidak dalam bentuk ilzam harus. Nah, kapankah perintah itu menghasilkan hukum nadab? Maka kami katakan hukum asal perintah menunjukkan hukum al-wujub. Kecuali jika wujidat dijumpai qarinatun indikator, yang indikator itu membawa awamir dari hukum wujub kepada nadab. Contohnya firman Allah Ta'ala, namun ini ayat yang dikutip enggak pas. Ayat yang dikutip enggak pas. Ayatnya tentang masalah talak, padahal beliau mau bicara tentang masalah jual beli. Harusnya yang dikutip itu ayatul dain. Wa asyhidu idza tabayya'tum. Wa asyhidu idza tabayya'tum. Harusnya ayatnya itu. Dan datangkanlah saksi ketika kalian jual beli. Datangkanlah saksi ketika kalian jual beli. Maka hukum asal perintah, dalam ini perintah adanya saksi dalam transaksi jual beli, menghasilkan hukum wajib. Dan terdapat dalam hadis bahasanya Nabi melakukan transaksi jual beli tanpa mendatangkan saksi. Walam yushid, tanpa mendatangkan saksi. Kalau walam yashhad berarti tanpa menyaksikan. Walam yushid, ashhada yushidu artinya mendatangkan saksi. Ini kan bicara masalah jual beli, berarti ayatnya keliru, salah cetak ini. Ayatnya keliru, harusnya kan ayat ini masalah talak. Allah perintahkan untuk wa asyhidu, bawakanlah saksi dua orang yang terpercaya minkum di antara kalian ketika kalian talak atau rujuk. Dalil tentang dianjurkannya adanya dua saksi dalam lafaz talak yang diucapkan oleh seorang suami atau dalam rujuk yang diucapkan oleh seorang suami. Oh ini, yang benar yang bawah ya. Fadalla dzalika 'ala anna qawlahu, maka ini menunjukkan bahasanya firman Allah wa asyhidu idza tabayya'tum. Datangkan saksi jika kalian berjual beli. Bukalah maksudnya wujub, namun maksudnya nadab dan istihbab, anjuran. Ayatnya harusnya di atas Sama ayat harusnya ini wa asyhadu idza tabayyatu. Kemudian karena mandub itu satu yang diperintahkan oleh syariat, maka tidak termasuk mandub, muharram dan makruh, karena syariat melarang keduanya dan tidak memerintahkan untuk melakukan keduanya. Dan tidak termasuk dalam mandub mubah, karena syariat tidak memerintahkannya, namun syariat mempersilahkannya, memberikan pilihan. Kemudian yang namanya mandub itu la ala wajil izam, diperintahkan namun tidak dalam bentuk harus. Bisa dinyalakan lampunya? Belakang itu juga kasihan tuh, kayaknya gelap itu. Maka ya khujubi al-wajib, maka tidak termasuk mandub al-wajib, karena wajib diperintahkan dalam bentuk ilzam harus. Kemudian wal mandubu yuthabu fa'ilu imtithala, ya, maka mata kapankah pelaku mandub itu diberi pahala? Jawabannya jika imtithala, karena taat. Artinya apa yang dimaksud imtithala? Yaksudu bi al-ajra, karena bermaksud cari pahala, wa thawab, dan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah yu'aqab dihukum orang yang meninggalkannya. Apakah dihukum orang yang meninggalkan mandub? Jawabannya tidak dihukum, dalam pengertian tidak berat untuk mendapatkan hukuman, karena Nabi SAW tidak mengingkari orang yang meninggalkan mandub. Wa yusamma sunatan wa masnunan wa mustahaban wa naflan. Ayy hadil asma', nama-nama ini adalah nama-nama lain untuk mandub. Wa yambari, dan sepatutnya untuk diketahui bahasanya kata-kata sunnah takhtalifu fiha istilahat, itu digunakan dalam banyak makna istilah. Terkadang yang dimaksud dengan sunnah adalah ma'uthira, apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Dan tentu makna ini bukanlah yang dimaksudkan di sini. Karena hal yang wajib itu juga uthira, dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi ma'uthira anin nabi min qaulin wa fi'lin wa takririn, itu sunnah dalam pengertian hadis. Yang kedua, wa kadzalika, demikian juga bukanlah yang dimaksud dengan sunnah di sini kebalikan dari bid'ah. Bukanlah kebalikan dari bid'ah. Li'annana naqul, karena kami katakan, karena kita dalam fikih punya istilah talak sunni dan talak bid'ai. Ya, talak sunni dan talak bid'ai. Di istilah fikih ada demikian. Apa yang dimaksud dengan talak sunni? Talak yang sesuai dengan ketentuan. Apakah talak itu dianjurkan? Tidak. Nanti masalah hukum dianjurkan ataukah tidak, nanti melihat. Talak bisa, talak itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Namun yang dimaksud dengan talak sunni, talak yang sesuai dengan aturan main. Yang menyelisihinya disebut dengan talak bid'ai. Mencerai istri ketika istri dalam kondisi haid misalnya, itu talak bid'ai. Maka yang dimaksud dengan mandub adalah satu hal yang diperintahkan oleh syariat, pemilik syariat, namun bukan perintah yang harus. Disebut juga mustahab dan naflun. Kemudian redaksi yang menghasilkan hukum anjuran adalah ala amar perintah, manakala surifa anil wujub, dibelokkan dari hukum wajib. Contohnya tadi wa asyhadu idza tabayyatum, datangkan saksi jika kalian mau membuat deal, kesepakatan jual beli. Demikian juga manakala ada kata-kata yustahabu lakum di kitab-kitab fikih. Ini tentu bukan ini, namun di kitab-kitab fikih yustahabu lakum fi'lu kada. Kadzalika, demikian juga jika ditiadakanlah perintah dari sesuatu. Contohnya masalah bersiwak. Seandainya tidaklah memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak. Maka intafa al-amru, maka tidak ada perintah. Maka itu menunjukkan kalau bersiwak tidak wajib namun mandub. Demikian juga cara yang lain untuk mengetahui mandub adalah perbuatan Nabi al-mujarrad, yang murni perbuatan Nabi, yang murni perbuatan Nabi, bukan perbuatan Nabi yang diiringi dengan perintah. Salat lima waktu itu perbuatan Nabi, namun bukan mujarrad. Ada perintah untuk salat lima waktu. Kemudian itu perbuatan Nabi di bidang al-ibadat, di bidang ritual, dan maksud Nabi dengan perbuatannya itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini hukumnya mandub. Maka apa yang dikerjakan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ala jihad ibadah dalam rangka taqarrub, maka perbuatan ini mustahab manakala tidak diwajibkan oleh dalil yang lain. Demikian juga yang dilakukan oleh sahabat di masa Nabi, demikian juga ibadah yang dilakukan oleh masa Nabi kemudian Nabi diamkan, maka menurut saya Sa'ad Tsatsri itu menghasilkan hukum mandub. Contohnya sunnah wudu, sholat dua rakaat sebelum setelah berwudu. Ini perbuatan sahabat Bilal. Maka ini ibadah dikerjakan oleh sahabat, didiamkan oleh Nabi. Demikian juga terdapat padanya tarhib motivasi tanpa perintah. Siapa yang melakukan demikian, maka untuknya demikian. Tanpa ada perintah, maka itu menghasilkan hukum mustahab. Contohnya di catatan kaki diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam sehari 100 kali, dihapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Namun tidak ada perintah, cuma ada motivasi. Kemudian hukum yang ketiga, kembali ke matan, muharram dalam bahasa Arab artinya mamnu', dilarang. Secara istilah, apa yang dilarang oleh pemilik syariat dalam bentuk harus ditinggalkan. Contohnya durhaka dengan kedua orang tua. Kita katakan dilarang oleh syariat, maka tidak termasuk muharram, wajib, mandub dan mubah. Dalam bentuk harus ditinggalkan, maka tidak termasuk muharram, makruh. Dan muharram itu yuthabu tahrikuhu, orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala manakala dia meninggalkannya imtithalan karena taat. Dan yastahiqu al-iqaba berat untuk mendapatkan hukuman fa'iluhu pelakunya. Nama lain dari muharram adalah mahdur dan mamnu'. Penjelasannya, inilah hukum yang ketiga dari lima hukum taklifi, yang meskipun yang lebih baik bagi penulis kalau mau mengikuti metode usuliyin adalah at-tahrim bukan al-muharram. Ya, al-muharram dalam bahasa Arab artinya al-mamnu'. Artinya al-muharram dalam bahasa Arab wa al-mamnu', sesuatu yang dilarang. Kemudian faqauluhu manaha annahu syari', dilarang oleh syariat, maka tidaklah termasuk dalam muharram, wajib dan mandub. Karena keduanya diperintahkan oleh syariat dan tidak dilarang oleh syariat. Demikian juga tidak termasuk muharram al-mubah. Karena mubah itu mukhayyarun fihi, boleh milih. Kemudian ala wajil ilzam, harus ditinggalkan, maka tidak termasuk muharram makruh. Karena terlarangnya makruh tidak dalam bentuk harus. Dan muharram itu orang yang meninggalkannya karena imtithalan, karena taat, diberi pahala. Mada yatarattab ala tarkil muharram, apa dampak karena meninggalkan hal yang haram? Qal, penulis mengatakan, diberi pahala orang yang meninggalkannya manakala dia meninggalkannya imtithalan, karena ketaatan. Contoh muharram minum khamr. Idan jika demikian, surbul khamri yu'addu muharraman. Minum khamr yu'addu, dihitung sebagai satu hal yang haram. Jika seorang muslim meninggalkannya karena taat, artinya dia bermaksud dengan meninggalkan minum khamr mencari ridha Allah Rabb semesta alam dan mendapatkan ganjaran akhirat, maka dia akan diberi pahala. Adapun jika dia tinggalkan bukan karena motivasi ketaatan, maka tidak mendapatkan ganjaran dan pahala. Semisal orang yang meninggalkan minum khamar karena tidak terlintas di pikirannya keinginan untuk minum khamar, atau dia tidak minum khamar karena tidak menjumpai khamar, atau dia tinggalkan khamar namun alasannya alasan kesehatan, Walam yaltafit, tanpa ada peduli untuk mencari pahala dan pahala, dan tanpa mempertimbangkan bahasanya sehat itu adalah alat bantu untuk taat, maka tidak ada pahala untuk karena meninggalkan yang haram dalam kasus-kasus ini. Dan berhak untuk mendapatkan hukuman pelaku muharram. Maka musannif mengatakan tentang hal yang wajib diberi pahala pelakunya. Namun untuk al-muharram beliau menggunakan kata-kata berhak mendapatkan hukuman dan tidak menggunakan diksi yu'aqabu, dihukum, diberi hukuman. Ini contoh kita di usul fikih diajari untuk jeli dalam diksi. Maka pelajar dan orang yang sudah belajar usul fikih harusnya dia adalah orang yang cermat dalam dalam berkata-kata. Maka dipilihlah kata-kata yastahiku, bukan yu'aqabu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala qad terkadang memaafkan pelaku dosa karena Allah menyayanginya atau karena sebab syafaat, sehingga tidak jadi dihukum di neraka. Kemudian berhak untuk mendapatkan hukuman pelakunya, labuta tidak boleh tidak harus kita syarati bil ilmi, dia melakukan hal tersebut dalam keadaan tahu, dalam keadaan tahu. Ya, tahu di sini mencakup tahu kalau itu haram, dan demikian juga tahu kalau itu adalah sesuatu yang terlarang. Artinya seandainya ada orang yang minum khamr karena tidak tahu kalau itu khamr, tidak tahu karena khamr ini ada di gelas, dia haus, kemudian dia minum. Apakah dia minum khamr? Realitanya dia minum khamr. Apakah dia mendapatkan dampaknya? Tidak mendapatkan dampaknya karena dia tidak tahu. Maka tidak tahu di sini mencakup tidak tahu hukum kalau itu haram karena dia baru saja masuk Islam, tidak tahu kalau minum khamr itu haram, atau tidak tahu kalau itu khamr. Yakni artinya law fa'alahu jahilan, seandainya orang itu melakukannya karena tidak tahu, boleh jadi tidak tahu hukum atau tidak tahu hal yang terkait dalam masalah tersebut, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Namun perlu diingat, tidak tahu hukuman itu tetap berhak mendapatkan hukuman. Tidak tahu hukuman namun tahu hukum, orangnya tetap mendapatkan hukuman. Orang itu tahu zina itu haram, namun dia tidak tahu kalau dia berzina dia dirajam. Dia cuma tahunya haram, zina haram, baik bujangan atau orang yang sudah menikah. Dan dia tidak tahu, dan dia orang yang sudah menikah, dia tidak tahu kalau hukumannya rajam. Dan dia mengatakan, seandainya saya tahu kalau hukumnya rajam, saya tidak berani zina. Apakah orang ini tetap dirajam? Jawabannya tetap dirajam. Tetap dirajam. Maka tidak tahu hukuman dalam keadaan tahu hukum itu tidak menyelamatkan dari hukuman. Dia tetap mendapatkan hukuman atau berhak mendapatkan hukuman. Dia tahu itu kalimat cerai, kalimat cerai, dan dia tahu kalau dia dan sadar kalau dia telah mengucapkan kata-kata cerai itu berkali-kali, dan dia telah mengatakannya itu kali yang ketiga atau bahkan itu kali yang kelima dalam sejarah pernikahannya. Namun dia tidak tahu kalau hukuman bagi orang yang sudah cerai tiga berdampak tidak bisa lagi kembali. Dia tahu itu kalimat cerai dan dia tahu dan dia sadar ini sudah berulak balik, dia sadar. Namun dia tidak tahu kalau hukumannya ini talak sampai yang kelima kali, itu sudah wassalam. Dia tidak tahu ukubahnya, tidak tahu hukuman. Namun dia tahu hukum. Ini kalimat cerai, tahu sadar. Dia telah mengucapkannya berkali-kali. Tidak tahu kalau di tiga itu sudah habis. Kalau saya tahu seandainya ketiga itu habis, saya tidak akan mengucapkannya. Apakah masih halal itu jadi? Apakah itu masih istriku? Tidak, itu bukan istrimu lagi. Intahal amru. Ini sudah game over. Ini sudah game over. Tidak bisa. Anda tahu kok itu? Ya, itu cerai, itu pegat, itu ini talak, tidak tahu. Cuma tidak tahu. Mayat tetap alil hukmu. Dia tahu hukum, namun tidak tahu dampak hukum. Ya, maka ketidaktahuan terhadap dampak hukum itu tidak menyelamatkan. Sebagaimana kisah dalilnya, kisah seorang di masa Nabi yang dia tahu kalau jima di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Namun dia tidak tahu kalau itu berdampak kafarah yang berat. Dia tidak tahu. Dia tahu kalau itu haram. Dan Nabi tetap menimpakan hukuman kepadanya, yaitu membayar kafarah. Kemudian nama lain muharram adalah mahdur atau mamnu'. Hadi musamiyat ini nama lain untuk muharram. Adapun siar atau kata-kata dan redaksi yang menunjukkan haram, pertama menggunakan kata-kata hurimat, contohnya hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Maka ini dalil haramnya konsumsi bangkai. Demikian juga kata-kata naha, Allah melarang kalian melakukan demikian, contohnya Allah dan Rasulnya, keduanya melarang kalian memakan daging keledai, yaitu humur ahliyah. Yakni ahliyah yaitu keledai ahliyah. Ahliyah biasa diterjemahkan dengan jinak. Dan yang tepat, humur ahliyah itu diterjemahkan dengan keledai, begitu saja. Sebagian menerjemahkan dengan humur ahliyah dengan keledai jinak. Karena himar dalam bahasa Arab ada dua macam, himar ahliyah dan himar wahsy. Nama himar wahsy itu artinya zebra. Himar wahsy itu artinya zebra. Zebra itu himar wahsy. Maka himar ahliyah, humur ahliyah itu terjemah tepatnya keledai saja. Jangan ditambahi jinak. Karena nanti kalau kemudian diterjemahkan jinak, orang yang belum pernah belajar fikih nanti salah paham. Oh, keledai itu ada dua macam, ada yang jinak dipelihara dan ada liar ketemu di hutan atau ketemu di padang pasir. Nah, yang dipelihara, yang keledai yang dipelihara orang, nah itu haram. Nah, tapi kalau ketemu di hutan, di padang pasir, ketemu keledai liar, maka itu halal dimakan. Karena yang haram itu humur ahliyah. Terjemahnya keledai Cina. Ini namanya tersesat gara-gara terjemahan. Ini namanya tersesat di dunia fikih gara-gara terjemahan yang menyesatkan. Atau terjemahan yang tidak pas. Mungkin boleh jadi ya, sebenarnya terjemahannya tidak menyesatkan karena ahliyah itu memang Cina artinya. Kan ahliyah itu artinya jina. Namun yang dimaksud dalam bahasa Arab, himar ahliyah itu keledai. Mau dipelihara, mau tidak dipelihara, itu namanya himar ahliyah. Sedangkan himar wahsy itu kalau diterjemahkan letterlock, keledai liar. Keledai liar. Namun yang dimaksud dengan himar wahsy itu zebra, mau dipelihara, mau mau tidak dipelihara, itu namanya himar wahsyi. Itu namanya himar wahsyi. Terus kalau kemudian keledek, kemudian zebra, kemudian dipelihara, nanti wahsinya hilang? Enggak. Label wahsinya enggak hilang. Tetap meskipun itu dipelihara, zebra yang dipelihara di kebun binatang yang ada di Gembira Loka dan tempat yang lainnya, itu namanya himar wahsyi, meskipun dia dipelihara orang. Itu. Maka terjemah yang membawa pesan makna yang benar, humur ahliyah itu keledai. Gitu. Humur ahliyah itu keledai. Maka semua keledai, baik dipelihara maupun tidak dipelihara orang, itu semuanya haram dimakan, dan itu ijma' ulama dalam masalah ini. Nah, di sini humur, yakni kenapa ditambahi ahliyah? Ya, karena untuk membedakan dengan humur wahsyiyah, yaitu zebra. Ya, maka beliau tambahkan, yakni yang dimaksud dengan humur, humur ahliyah, yaitu keledai yang keledai. Nah, humur yang itu keledai. Karena nanti ada humur wahsyiyah, yang itu zebra. Maka zebra, nah, itu halal dimakan, ya, kecuali zebra cross, ya, zebra itu enggak halal dimakan, ya. Aspal masalahnya. Ya, kemudian kata-kata yang lain untuk menunjukkan haram adalah ketika dijumpai la taf'alu. Contohnya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri. Atau wala taqrabul fawahisha, jangan dekati perbuatan keji. Demikian juga kata-kata la yahillu. Contohnya, tidak halal bagi kalian mewarisi istri bapakmu secara paksa. Hada dalil tahrim, dalil hukum haram. Non mewarisi istri bapak itu secara paksa atau tidak paksa, hukumnya haram. Nah, ini tidak punya mafhum mukhalafa. Mewarisi istri bapak artinya memperistri istri bapak, ibu tiri. Ibu tiri itu mahram. Ibu tiri itu mahram. Maka mewarisinya mau dipaksa, mau sukarela, itu dua-duanya haram. Demikian juga warada fil wa'id, terdapat padanya ancaman atau hukuman akhirat atau hukuman dunia atau laknat. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Demikian juga contoh hukuman di dunia, siapa yang minum khamar, cambuklah dia. Kemudian al-makruh, lughatan makruh artinya al-mubghad, sesuatu yang dibenci. Secara istilah dilarang oleh syariat, namun tidak bentuk harus ditinggalkan. Contohnya, menerima barang yang diserahkan oleh orang dengan tangan kiri, atau menyerahkan barang kepada orang lain dengan tangan kiri. Dilarang oleh syariat, maka tidak termasuk makruh, wajib, mandub, dan mubah. Dalam bentuk tidak harus ditinggalkan, maka tidak termasuk makruh, muharram. Dan makruh itu berpahala orang yang meninggalkannya jika imtithalan karena taat, namun pelakunya tidak dihukum. Penjelasannya, inilah hukum yang keempat dari lima hukum taklifi. Makruh dalam bahasa Arab artinya adalah mubarat. Ai anal makruha, makruh dalam bahasanya orang Arab, yutlak digunakan dalam pengertian al-mubarat, sesuatu yang dibenci. Dan yang dimaksud dengan mubarat adalah ma yukabil, kebalikan dari mahbub, sesuatu yang disukai. Ya, makruh itu dilarang oleh syariat, maka tidak termasuk makruh, wajib, dan mandub, karena keduanya diperintahkan oleh syariat. Dan tidak termasuk makruh mubah, karena mubah itu mukhayyarun fihi, orang boleh milih melakukan atau tidak melakukan. Ala wajil, la ala wajil jam, tidak dalam bentuk harus, maka tidak termasuk makruh haram, karena larangan haram itu dalam bentuk harus ditinggalkan. Maka contoh makruh, seorang itu mendahulukan kaki kiri ketika masuk masjid. Wal makruh yusabu tariku imtithalan, artinya orang yang meninggalkan makruh karena taat kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah, dia diberi pahala. Walayu'aqabu fa'iluhu, Dan berdasarkan contoh yang telah lewat, maka seandainya orang itu mendahulukan kaki kiri untuk masuk masjid, dia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Nah, kenapa jazama penulis menegaskan untuk makruh tidak dihukum, sedangkan haram itu berhak untuk dihukum? Li'anna nafya lil iqab, karena tidak adanya hukuman untuk pelaku makruh itu betul-betul satu hal yang sabit, satu hal yang valid dalam syariat. Adapun berhak untuk mendapatkan hukuman untuk pelaku yang haram, karena ghairu majzumin, karena tidak bisa kita tegaskan bi baqaihi adanya hukuman, boleh jadi dihukum dan boleh jadi tidak dihukum. Kenapa boleh jadi tidak dihukum? Karena mungkin dia mendapatkan rahmat Allah, maafnya Allah, atau syafaat, atau Allah mudahkan baginya untuk bertobat dengan taubatan nasuha, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman, atau bahkan sehingga dia tidak dihukum. Kemudian kembali ke matan, mubah dalam bahasa Arab punya dua arti. Yang pertama, mu'lan, diumumkan. Yang kedua, sesuatu yang diizinkan. Sedangkan secara istilah adalah satu perbuatan yang tidak melekat padanya perintah dan larangan secara zatnya. Semacam makan di malam hari bulan Ramadan, maka tidak melekat padanya perintah, itu yang namanya mubah, sehingga tidak termasuk mubah, wajib dan mandub. Tidak pula melekat padanya larangan, maka tidak termasuk mubah, muharram dan makruh. Lidzatihi, karena zatnya. Artinya la ta'allaqa bihi amrun, seandainya melekat padanya perintah sehingga dia menjadi satu hal yang diperintahkan, namun diperintahkan karena wasilatan, karena dia menjadi sarana menuju hal yang diperintahkan, atau melekat padanya larangan dikarenakan dia sarana menuju hal yang terlarang, maka nanti hukumnya nanti punya hukum khusus, maka nanti hukumnya menyesuaikan. Namun aslinya tetap mubah, namun kondisi asalnya tidaklah berubah, hukum asalnya tetap mubah. Maka lidati bisa kita katakan terjemahkan dengan pada asalnya. Pada asalnya tidak mendapat, tidak melekat padanya perintah dan larangan. Ini pada asalnya. Artinya boleh jadi dalam kondisi tertentu dia keluar dari hukum asal, namun keluar dari hukum asal dalam kondisi tertentu itu tidak mengubah hukum asalnya. Ketika dia keluar karena kondisi tertentu, keluar dari hukum asal, hukum asal tidak berubah. Fa'inala hukmu, maka dia mendapatkan hukum sebagaimana wasilatan lahu, tujuan dari sarana itu. Boleh jadi diperintahkan, boleh jadi dilarang. Dan kondisi ini la yukhrijuhu, tidak mengeluarkannya dari hukum asalnya mubah. Hukum asal makan mubah, hukum asal makan mubah. Dalam kondisi tertentu menjadi satu hal yang diperintahkan. Jika tidak makan nanti mati, makan-makan ketika itu hukumnya wajib. Maka namun kondisi wajib makan untuk orang ini, apakah itu mengubah hukum asal makan itu mubah? Tidak, tidak mengubah hukum asalnya. Hukum asal makan tetap mubah. Inilah macam yang kelima dari lima macam hukum syar'i taklifi. Secara bahasa Arab, mubah artinya punya dua arti. Pertama, mu'lan, sesuatu yang diumumkan. Yang kedua, sesuatu yang diizinkan. Contoh untuk arti yang pertama, baha bisirihi, artinya adharahu, menampakkan rahasianya. Contoh di hadis, kufron bawahan, kata-katanya dari kata-kata baha. Mubah kan juga dari kata-kata baha. Kufron bawahan artinya kafir yang terang-terangan, ay mu'lanan. Contoh mubah dalam artian diizinkan, abahtuka syai', artinya adzintulaka, aku mengizinkan anda untuk menggunakannya misalnya. Tidak melekat padanya perintah dan larangan pada asalnya, artinya dia tidak diperintahkan, tidak pula dilarang pada hukum asal perbuatannya. Maka tidak melekat padanya perintah, maka tidak termasuk mubah, wajib dan mandub. Tidak melekat padanya larangan, maka tidak termasuk hukum mubah, muharram dan makruh. Akan tapi sebagian ulama mendefinisikan mubah sebagai berikut. Ini alternatif definisi. Ma'adina syari' fi fi'lihi wa tarkihi. Sesuatu yang dijadikan oleh syariat fi fi'lihi dalam melakukannya ataupun tidak melakukannya tanpa pujian, tanpa celaan. Maka lidzatihi itu hukum asalnya. Kenapa mubah itu adalah mubah hukum asalnya? Karena mubah qad boleh jadi yang qalib berubah, melekat padanya perintah atau larangan, namun bukan hukum asalnya. Namun bi'tibar dengan melihat dia adalah sarana menuju yang lain. Contohnya an-naum mubakkiran, tidur di awal malam. Qad naj'alu boleh jadi kita jadikan sarana untuk bangun sholat malam. Maka seorang itu mendapatkan pahala karena tidur di awal malam. Maka tidur itu mubah asalnya, akan tapi melekat padanya perintah. Lalidhatihi bukan karena tidurnya, namun karena dia sarana untuk menuju yang lain. Dan mayoritas para ulama usul fikih memasukkan hal ini fi hadil ahala, dalam kondisi ini, dalam usama mubah, dalam definisi mubah. Itu pendapat jumhur usuliyin. Mereka masukkan dalam keadaan semacam ini tidur tadi tetap mubah. Wa'unaka ta'ifatun, sekelompok ulama usul fikih punya pendapat yang beda. Mereka mengatakan huna di sini tidur melekat padanya satu sifat, maka ghayarat sifat tersebut muka hukumnya. Wajahu dan bentuknya, sehingga jadilah hukum tidur saat ini adalah mandub. Sehingga dalam kondisi ini tidur dimasukkan ke dalam kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang diperintahkan. Misalnya ada contoh yang lain adalah memakan bangkai. Maka hukum makan bangkai adalah haram. Akan tapi ketika terpaksa, hukum makan bangkai berpindah menjadi wajib dalam rangka untuk menjaga keselamatan badan. Wa min huna, maka dari sini hukum berpindah menjadi wajib, bukan karena semata-mata perbuatannya, namun karena faktor eksternal yang melekat pada perbuatan itu. Dia tidak lagi menjadi muharraman, menjadi satu hal yang haram. Huna dalam kasus ini litaghayyuri sifati, karena berubah sifatnya. Jadi maka saya Ibnu Taimin menganut pendapat jumhur usuliyin. Dalam kondisi tertentu di mana mubah itu menjadi mustahab, itu kata beliau ini tidak mengubah hukum asalnya, bahasanya dia mubah. Maka ini masuknya dalam pembahasan mubah. Namun pendapat yang lain mengatakan enggak. Nanti kalau ada melekat padanya perintah, ya nanti kita masukkan di bab perintah. Boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab. Sebagai contoh pembanding masalah makan bangkai. Makan bangkai hukumnya haram, itu hukum asalnya. Ketika terpaksa kelaparan nanti bisa mati kalau tidak makan bangkai, makan maka bangkai hukumnya wajib. Tidak makan bangkai hukumnya bunuh diri dalam kondisi itu. Maka dia berubah kategori. Dia maksudnya dalam kategori wajib, tidak kemudian tetap bertahan di kategori haram. Kadzalika, demikian juga mubah yang jadi sarana untuk yang lain, maka dia berpindah dari status mubah ila kaunihi ghairu dzalika, kemudian berubah kepada yang lain karena berubahnya sifatnya. Falam yata'alaq al-amru bi sifati asabika, maka perintah tidaklah melekat untuk keadaan dulu, dia melekat untuk keadaan sekarang. Nama lain mubah adalah halal dan jais. Dan di antara kata-kata syar' yang menunjukkan mubah adalah yuhallu atau abahallahu lakum. Dan di antara cara mengetahui bahasanya satu perbuatan itu mubah, manakala Allah tinggalkan penjelasan tentang hukumnya, Allah tidak jelaskan hukumnya, sehingga Allah masukkan dalam dalil-dalil umum. Liana asla wal ibaha, karena hukum asalnya adalah mubah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.